Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajaran tentang sharaf, terakhir pembahasan tentang fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan dari pembahasan kemarin? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Tadribun, latihan tentang fi'il sahih dan fi'il mu'tal ini. Bayyin. Ya. Jadi di sini membacanya bayyin dengan mentasdid ya-nya. Jadi tasdid itu kadang-kadang ditulis, kadang-kadang tidak. Seperti di sini ini tidak ditulis, tapi mafhum. Mafhum ini dibaca dengan bayyin, bukan bayna. Kok bisa tahu? Ya, nanti dengan belajar sharaf, dengan belajar tasrif, insyaallah yang semacam ini bisa diketahui, ya, sesuai dengan siyakul kalam, sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya, kalau dibaca dengan baina, tidak cocok dengan makna yang ada dalam kalimat ini. Ya, sehingga ini lafadz yang lain, yang bukan baina. Ya, yang tepat adalah tadi bayyin. Ya, jelaskanlah. Jadi bentuk amr, bentuk perintah. Bayyin, ini ya, jelaskan. Bayyin naw'as sahihi wal mu'tali, jelaskanlah jenis fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Minal af'alil waridati, dari fi'il-fi'il yang ada. Fil ayatul karimatil atiyati, pada ayat yang mulia berikut ini. Jelaskan jenis fi'il sahih dan mu'tal dari fi'il-fi'il yang ada dalam ayat yang mulia ini. Di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-48. Kita cari, kita teliti satu persatu. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Fi'ilnya anzalna. Atau kalau dicari bentuk fi'ilnya saja, pada fi'il anzala. Jadi anzala, anzalna, itu kalau hanya fi'ilnya saja, hanya anzala. Jadi na itu dhamir sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Jadi fi'ilnya hanya anzala, itu saja. Kemudian anzala ini sahih atau mu'tal? Di situ ada hamzah. Tapi hamzah itu apa? Dia tambahan. Kita lihat bentuk aslinya apa? Nazala. Nazala ini aslinya, sehingga hamzah yang ada di awal pada anzala itu tambahan. Maka dia adalah fi'il yang sahih, karena pada aslinya yakni nazala itu semua hurufnya sahih dan tidak ada huruf hamzah. Berarti jenis yang apa? Salim. Sahih yang salim, bukan yang mahmuz, bukan yang ada hamzahnya, tapi dia yang salim. Yaitu jenis fi'il sahih yang tidak ada hamzah dan tidak ada huruf yang berulang. Jadi anzala, aslinya nazala, itu sahih salim. Berikutnya, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum. Mana fi'il dalam kelanjutan ayat ini? Fahkum. Bentuk fi'il apa ini? Fi'il amr ya. Fa itu huruf ya, huruf atas atau huruf ya. Kemudian uhkum. Jadi fi'ilnya pada uhkum saja. Ini. Tadi fi'il amr. Ya. Fi'il asalnya atau madinya ha hakama. Ya. Hakama. Berarti jenis apa? Sahih. Sahih yang apa? Sahih salim. Ya. Tidak ada hamzah dan tidak ada huruf yang berulang. Fahkum bainahum bima anzalallahu. Anzala sama tadi yang di pertama tadi ya. Oke. Berikutnya ada yang bisa? Yang kitab di atas ini. Fi'il ya. Fi'il. Kitab itu kan isim. Jadi pembahasan sahih mu'tal ini fi'il. Yang berikutnya apa? Kata apa? Wala tattabi ahwa'ahum. Apa? Tattabi. Jenisnya apa? Atau aslinya apa? Ittaba'a. Aslinya? Tabi'a. Ya. Tattabi. Ya. Aslinya. Atau wazannya ittaba'a. Ya. Kemudian aslinya? Taba'a. Tabi'a ya, tabi'a yatba'u. Berarti jenis apa ini? Tabi'a. Tidak ada hurufnya sahih semua, tidak ada hamzah, tidak ada huruf yang berulang. Sahih salim. Ya. Jadi melihatnya pada aslinya, bukan pada bentuk kata itu. Ittaba'a misalkan ya. Tatabi itu bentuk mudhara ya. Maudinya kan ittaba'a. Ya, di situ ada huruf yang berulang yang nampak ya, yang nampak secara zahir ittaba'a, taknya berulang. Kemudian ada hamzah, hamzahnya wasal. Itu yang nampak secara zahir seperti itu. Tapi bukan itu ukurannya. Ya, bukan itu ukuran untuk menentukan jenis fi'il. Kembalikan ke aslinya yakni tabi'a. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi. Mana fi'ilnya? Ja'a. Ini ada tambahan atau asli semua? Asli semua. Ja'a. Berarti jenisnya apa ini? Di sini ada alif. Ja'a ada alif di ain fi'il. Dan kemudian ada hamzah di lam fi'il. Kalau dilihat dari alifnya ajik waf. Kalau dilihat dari hamzahnya mahmuz. Ini. Jadi bisa dalam satu fi'il dia mempunyai dua jenis fi'il yakni sahih ataupun mu'tal. Seperti ini. Dari sisi tadi kalau dilihat dari ain fi'ilnya, dia fi'il ajik waf. Tetapi kalau dilihat dari lam fi'ilnya yang berupa huruf hamzah, berarti dia fi'il yang mahmuz. Ini bisa terjadi demikian. Dan biasanya antara yang mu'tal dengan yang mahmuz. Biasanya ya. Ini. Berikutnya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Mana fi'ilnya? Ja'alna. Ja'alna ya. Asalnya ja'ala. Berarti apa ini? Sahih salim ya. Ja'ala sahih salim. Atau cukup salim. Itu saja juga mencukupi ya. Karena salim masuk yang sahih. Berikutnya Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Mana fi'ilnya? Sya'a. Sya'a. Apa jenisnya? Ajwaf. Melihat ainnya. Kemudian mahmus. Dilihat dari lamnya. Seperti pada sya'a tadi. Jadi sya'a, kalau dilihat ain fi'ilnya, yaitu alif, huruf alif, itu berarti dia ajwaf. Kemudian dilihat pada lam fi'ilnya, yaitu huruf hamzah, berarti dia itu mahmuz. Ini. La ja'alakum ummatan wahidatan. Ja'ala, tadi sudah ya. Ja'ala, la ja'alakum. Ja'ala itu fi'ilnya. Walakin liyabluwakum fima atakum. Mana fi'ilnya? Liyabluwakum. Ya, ini pada intinya pada fi'il aslinya pada yablu. Liyabluwakum. Liyabluwakum. Yang fi'il itu hanya pada yablu'a itu saja ya. Lamnya ini huruf lamnya ini huruf lam ta'lil ya. Dia tidak termasuk bagian fi'il. Kemudian kum ini juga bukan fi'il. Jadi kalau menjumpai yang semacam ini, pisahkan dulu yang fi'ilnya hanya pada yablu'a. Jadi yang selain dari fi'il, isim ataupun harf itu dilepas dulu, dipisahkan dulu. Biar tampak jelas mana yang menjadi fi'ilnya. Yablu'a atau asalnya ya yablu itu ya. Ini. Ini bentuk mudhari', ya yablu'a atau yablu bentuk mudhari'. Maudhi'nya bala. Bala yablu. Maknanya menguji ya. Ini. Di sini apa berarti? Bala. Ba, lam, kemudian ada alif. Huruf ilah di akhir. Di lam kalimah. Ya, fi'il naqis. Fi'il naqis. Fi'il yang lam fi'ilnya itu berubah huruf ilah. Ini. Bala. Ya, ba'du. Ini. Kalau ini ya belu itu dari bala. Ya. Karena untuk wazan fa'ila tidak ada yang yaf'ulu. Karena ini ya belu ya. Ini kan dhamma. Kalau ini dhamma di situ hanya ada dua kemungkinan ini fa'ala atau fa'ula, tidak ada yang dengan kasrah. Ya. Kan ini dhamma ya. Pada mudhari' kan dhamma ya. Nah, kalau mudhari'nya ain itu dhamma, itu nanti maudhinya hanya ada dua kemungkinan, fathah atau dhamma. Kalau baliya ini berarti kan di kasrah ya. Itu tidak mencocoki dengan ini. Nah, kalau menjumpai fi'il semacam ini ya, bentuknya tulisannya itu bukan yang maklum, tapi dia majhulnya. Bu liya. Jadi majhul dari bala. Bala itu bentuk maklumnya. Kemudian majhulnya bulia. Jadi benar kalau ini bulia, dibaca bulia, tapi dengan bomah ada ba. Dan itu bentuk majhulnya. Ya. Iya, kalau bulia artinya diuji. Bulia ya, diuji. Kalau bala menguji. Dalam ayat tersebut walakin liyabluwakum, liyabluwakum, supaya dia Allah menguji kalian. Ya, jadi ini maklum, ini majhul. Bala itu maklum, kemudian bulia itu majhulnya. Nanti pada pembahasan berikutnya, ya, insyaallah ya. Ini bentuk madhi dan mudhari' ya. Nanti kan harakat ain fi'ilnya itu yang membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Jadi di sini dengan fathah. Jadi sekelompok dengan da'a ya da'u. kalau yang tadi A-nya di kasrah, nanti mubaraknya ada dua kemungkinan, dia kasrah atau fathah, tidak dhamma. Jadi kalau seandainya tadi balia, ini bukan yabelu, ya, tapi yabela atau yabeli, gitu ya. Nanti di pelajaran berikutnya akan ditunjukkan pasangan maudhi dan mudhari', ya, dari fiil-fiil yang ada. Nanti ada beberapa kelompok ini. Kita lanjutkan. Berikutnya, fima atakum. Mana fiilnya? Ata. Hamzahnya panjang ya. Ata, bukan ata. Karena berbeda antara ata dan ata. Asalnya sama, tapi jenisnya itu nanti berbeda. Karena yang ata ini sudah ada tambahannya. Ata. Nah, ini asalnya a ta ini. Jadi ata ini asalnya adalah akta. Akta itu aslinya lagi, artinya hamzah awal ini hamzah tambahan. Ya, berarti kalau huruf tambahnya dilepas, ya, hanya huruf aslinya saja adalah ata. Berarti apa? At ini ya. Jadi lihatnya pada aslinya, yang mujarotnya, yang aslinya ata. Di situ ada hamzah di awal pada fa'fi'il, berarti disebut dengan hamzahnya mahmus, kemudian huruf ilah yang akhir nafis, berarti mahmus nafis. Jadi dilihat dari hamzah itu mahmus, dilihat dari huruf ilah yaitu alif di akhir fi'il itu, maka dia nafis. Ini berikutnya, fastabiqul khairat. Fastabiqu, fa'nya itu huruf, bukan bagian dari fi'il. Fi'ilnya hanya istabaqu. Istabaqu. Itu pun apa? Wawu itu dhamir. Jadi wawunya dhamir. Jadi istabaqa itu fiilnya pada kata istabaqa, wawunya dhamir, dhamir kan isimnya. Dari ini berarti wazan apa ini? Istabaqa, biar jelas ya. Istabaqa ifta'ala, ifta'ala ya. Istabaqa ifta'ala. Jadi aslinya apa? Ya, sabaqa ya, hamzah dan tak tambahan, berarti di sini sabaqa. Berarti jenis fi'il apa ini? Salim. Ya, sahih salim, sabaqa. Hurufnya sahih semua, tidak ada hamzah, tidak ada huruf yang berulang. Ini salim. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum. Fayunabbi'ukum, fa'nya itu huruf ya. Kemudian kum itu dhamir, dia isim. Berarti fi'ilnya yunabbi'u. Ini sudah ya. Yunabbi'u. Yunabbi'u. Yunabbi'u. Ini fi'il dan itu bentuk fi'il mudhari', ya. Madhinya nabba'a. Ya, nabba'a. Ini. Apa yang nampak di situ? Nabba'a ini ada 4 huruf. Dari 3 huruf di sini 4 huruf. Berarti yang satu itu tambahan. Nabba'a, ba yang diulang yang ada 2 huruf ba, itu berarti yang satunya adalah tambahan. Jadi dengan mengulang ain fi'ilnya. Jadi aslinya na naba'a. Bentuk fi'il aslinya yang dasar adalah naba'a. Dari naba'a kemudian ain fi'il yakni huruf ba itu diulang menjadi nabba'a. Menjadi nabba'a. Itu bentuk maudhi, kemudian bentuk mudhari'nya menjadi yunabbi'u. Jadi nabba'a yunabbi'u. Wazannya fa'ala, yufa'ilu. Ini ya. Yufa'ilu. Tapi aslinya tadi naba'a. Ini untuk menentukan jenis fi'ilnya. Apa jenisnya? Naba'a. Ya, mahmuz. Ya, ada hamzah di akhir. Jadi bukan dari naba'a. Di situ ada huruf yang berulang. Kemudian dikatakan itu mudha'af. Bukan. Karena huruf yang berulang pada naba'a ini bukan asli. Jadi pengulangan itu adalah tambahan sehingga tidak dianggap, tidak dipertimbangkan ini. Karena itu tambahannya. Jadi untuk menentukan jenis huruf itu sahih atau masuk ke fi'il yang sahih atau fi'il yang mu'tal dari yang aslinya. Yang berikutnya bima kuntum fihi takhtalifun. Kuntum ya, kuntum ta atau tum itu bomir. Ini asalnya apa? Kana bertemu dengan bomir ta atau tum ya, menjadi kuntum. Berarti yang dilihat kana. Jadi fi'ilnya adalah kana. Kana bertemu tum menjadi kuntum ya. Jadi alif yang di tengah dihilangkan ya. Kemudian harokat kaf di boma menjadi kuntum. Jadi fi'il aslinya kana. Dari situ tampak jenis apa ini? Kana. Ada alif di tengah berarti ajwaf. Ini fi'il ajwaf. Kemudian berikutnya fihi bima kuntum fihi takhtalifun. Nih. Takhtalifun. Apa? Takhtalifu ya. Karena wawu itu bomir pada takhtalifun, takhtalifuna wawu yang akhir itu bomir, itu termasuk isim ya. Kemudian nun itu sebagai tanda i'rab. Maka fi'ilnya hanya pada kata takhtalifu. Ya, ini bentuk mudhari'. Ya, maudhi'nya ikhtalafa. Wazannya apa? Ifta'ala. Ifta'ala. Berarti fi'ilnya aslinya khalafa. Ini khalafa. Jenis apa ini? Salim. Ini. Saya. Jadi seperti itu untuk menentukan jenis fi'il sahih atau mu'tal dengan masing-masing macamnya. Kembalikan pada bentuk aslinya. Kembalikan pada bentuk aslinya. Maka di situ akan tampak bahwasanya fi'il-fi'il tersebut masuk pada jenis yang sahih ataupun masuk pada jenis yang mu'tal. Ini. Ada yang ditanyakan? Ya, nanti tentang bagaimana cara tadi mencari bentuk aslinya. Nanti dalam pelajaran berikutnya insya Allah akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk fi'il yang semacam ini. Bentuk yang asli, yang huruf-hurufnya masih asli, dan juga bentuk-bentuk yang di situ sudah ada huruf-huruf tambahannya. Ya, sehingga dari itu nanti akan bisa mengetahui ya, fi'il ini misalkan tadi apa takhtalifun ya, itu aslinya dari khalafa dengan dibentuk mengikuti wazan ista'ala. Atau tadi yunabbi'u itu aslinya dari naba'a kemudian dibentuk menjadi naba'a dengan mengulang ain halimah ya, kemudian bentuk mudhari' dari naba'a tersebut dan seterusnya. Jadi nanti insyaallah ke depan pada pelajaran yang berikutnya akan dipelajari yang bentuk-bentuk fi'il semacam ini. Sehingga dari itu akan bisa digunakan untuk tadi mencari asal kata, asal fi'il itu apa dan bagaimana. Ada yang ditanyakan? Yang disampaikan? Baik. Kemudian sebelum menginjak pada pelajaran yang berikutnya, mungkin ada tambahan ya, beberapa faedah terkait dengan jenis-jenis fi'il, baik mungkin yang sahih maupun yang muhtal. Kemarin yang dijelaskan ya, pada sahih, terutama di sini pada mahmuz, ya, disebutkan di situ fi'il yang salah satu huruf aslinya adalah hamzah. Dan hamzah itu bisa letaknya pada fa' kalimah seperti akala. Ini hamzahnya letaknya di fa' kalimah. Bisa pula hamzah itu letaknya di ain kalimah seperti contohnya sa'ala. Dan bisa pula hamzah itu letaknya pada lam kalimah seperti contohnya qara'a. Ini pada mahmuz ya. Ini. Jadi ada yang di depan, di tengah, dan di akhir. Nah, yang disebutkan kemarin sebatas ini. Mungkin untuk ditambahkan. Dari ini, maka mahmuz itu terbagi menjadi tiga macam. Sesuai dengan letak huruf hamzahnya. Jadi pengertian mahmuz, fi'il yang salah satu huruf aslinya adalah hamzah. Kemudian letak itu ada di tiga tempat. Maka mahmuz terbagi menjadi tiga macam tadi. Yakni ketika hamzah itu ada di awal atau di fa' kalimah, maka yang demikian disebut dengan mahmuz fa'. Ya. Jadi mahmuz fa'. Artinya apa? Hamzahnya ada di fa' kalimah. Ini mahmuz fa'in, mahmuz fa'. Adapun hamzah yang ada di ain kalimah, ini disebut dengan mahmuz apa? Ain. Ya, sesuai dengan letaknya, mahmuz ain. Ya. Kemudian hamzah yang ada di lam kalimah disebut dengan mahmuz lam. Ini. Jadi mahmuz terbagi menjadi tiga macam sesuai dengan letak hamzah tersebut. Mahmuz fa, hamzah yang letaknya di fa kalimah. Kemudian mahmuz ain, ketika hamzah itu letaknya pada ain kalimah. Dan mahmuz lam, yakni hamzah itu letaknya pada lam kalimah. Contohnya tadi akala, sa'ala, dan qara'a. Jadi seperti tadi, misalkan apa tadi fi'il ja'a, sya'a, naba'a, ini mahmuz yang mana? Mahmuz lam, ya, karena hamzahnya di lam kalimah. Ja'a, sya'a, naba'a dari fi'il-fi'il yang ada tadi ya, ini adalah mahmuz lam karena hamzahnya di ada di lam kalimah. Udah untuk fi'il ata. Tadi ada contoh ata mahmuz itu mahmuz ya, ada hamzahnya di fa kalimah. Berarti dia mahmuz fa. Ya, ada ini mahmuz fa. Jadi bisa ditambahkan demikian. Ada yang ditanyakan? Adapun untuk yang mu'tal, yakni pada jenis misal, ajwaf dan naqis, fi'il-fi'il yang salah satu hurufnya huruf illah, sebenarnya di sana juga ada pembagian sesuai dengan jenis huruf illah aslinya. Tapi itu butuh pembahasan ya, untuk mengetahui jenis huruf illah yang asli itu nanti ada pembahasannya. Tapi yang secara umum nanti huruf illah yang asli pada fi'il itu biasanya wawu, ini, wawu atau ya, ini ya, wawu atau ya, seperti qala. Ini, di situ huruf ilahnya yang tampak adalah alif. Tetapi sebenarnya yang asli itu adalah wawu. Itu tampak pada mudhari'nya. Yaqulu. Alifnya berubah menjadi wawu. Nah, yang asli adalah wawunya tersebut sebenarnya. Atau contoh yang lain pada ba'a. Di situ yang tampak alif huruf ilahnya. Tapi yang asli dia adalah ya, dan itu tampak pada bentuk mudhari'nya menjadi yabi'u. Nah, dari itu ya, huruf illah yang asli pada fi'il-fi'il mu'tal yaitu aslinya wawu atau aslinya ya, maka pembagian mu'tal nanti ada yang disebut dengan wawi, wawiyun, yang menunjukkan hurufnya itu wawu, huruf ilah yang ada di situ aslinya adalah wawu. Kemudian ada pula yang yai, yang menunjukkan bahwasanya huruf asli dari huruf ilah tersebut adalah huruf ya. Seperti qala, berarti dia nanti yang wawi, artinya huruf aslinya adalah wawu. Ajwaf, qala kan ajwaf ya, ajwaf, kemudian huruf ilah itu aslinya wawu, maka dikatakan ajwaf wawi. Ajwaf, kemudian aslinya adalah wawu. Adapun pada ba'a, tadi huruf aslinya adalah huruf ya, maka ba'a tidak letaknya tadi dia ajwaf, kemudian aslinya adalah ya, maka dikatakan ajwaf ya'i. Ya, ini. Nanti juga ada pembagian semacam itu. Yang naqis juga demikian. Naqis wawi dan naqis ya'i. Ya, artinya apa? Naqis kan huruf ilah ada di fa kalimah, ada di lam kalimah atau pada huruf akhir. Ya. Untuk yang naqis huruf ilah ada di lam kalimah di huruf akhir ini ya, da'a. Ini aslinya adalah wawu, tampak pada bentuk mubaraknya ya da'u. Maka yang demikian disebut naqis kemudian wawi. Adapun contoh misalkan baka, ya ini naqis karena huruf akhirnya adalah huruf ilah dalam bentuk maudhi itu alif. Ya, baka ini alif. Nah, alif itu aslinya apa? Aslinya adalah ya. Ini ya baki. Maka yang seperti ini, baka ya baki, ini disebut sebagai naqis ya'i. Naqis dan aslinya adalah ya. Ya. Untuk yang misal, fi'il misal yang huruf awalnya berubah huruf illah atau fa kalimah berubah huruf ilah, ini ada contoh wajada misalnya, itu tampak jelas itu wawu. Berarti dia nanti misal wawi. Dan kemarin ada contoh ya bisa, jelas huruf ilah yang ada di awal itu ya, maka berarti dia nanti disebut dengan misal ya'i. Itu fi'il misal yang aslinya adalah ya. Ini. Jadi pada fi'il mu'tal dilihat dari huruf asli, huruf ilah yang ada pada fi'il tersebut, nanti ada wawi dan ya'i. Jadi alif itu perubahan dari wawu atau perubahan dari ya. Ini. Terutama pada ajwaf dan pada naqis tadi ya, itu ya yang berubah. Pada ajwaf dan pada naqis itu yang berubah. Adapun misal wawu tetap wawu, tetap tampak wawu, ya juga tetap dengan ya. Wajada, wa'ada, ya bisa, ya isa, wawunya tetap wawu, ya-nya juga tetap ya. Itu pada fi'il misal. Ini untuk tambahan dari keterangan kemarin ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita tambah sedikit pada pembahasan berikutnya. Pendahuluan tentang bab berikutnya ini, pembagian fi'il dari sisi huruf itu asli apakah ada tambahannya. Bagian yang kedua, al-mujarradu wal-mazidu, yakni fi'il mujarrad dan mazid. Yuqarriru ulama'ul arabiyyati, para ahli bahasa Arab menetapkan annal fi'la, bahwasannya fi'il itu la yaqillu an salasati ahrufin asliyatin, tidak kurang dari 3 huruf asli. Jadi fi'il dalam bahasa Arab itu tidak kurang dari 3 huruf yang asli. Ini telah ditetapkan oleh para ulama bahasa Arab tadi. Jadi tidak ada fi'il yang tersusun dari 2 huruf, tidak ada. Karena harus 3 fi'il ya, 3 huruf. Ini minimal ya. Wa hina naqulu inna fi'la yatakawanu min ahrufin asliyatin, dan ketika kita katakan bahwasanya fi'il itu tersusun dari huruf-huruf yang asli, ahrufin asliyatin, di sini disebutkan asli ya. Jadi fi'il itu tersusun dari huruf-huruf yang asli. Maknanya apa? Annahu la yumkinu ayyakuna fi'l, ayyakuna lil fi'li maknan. Bahwasanya tidak mungkin ya, ada makna ya, pada fi'il tersebut. Ya, tidak mungkin fi'il itu mempunyai makna. Idza saqata minhu harfun wahidun, jika hilang darinya satu huruf. Fi sighatil madhi, pada bentuk madhi, pada bentuk madhi, fi'il madhi. Ini sehingga dikatakan huruf asli. Kalau salah satu huruf hilang pada bentuk madhi, maka nanti fi'il itu menjadi tidak mempunyai makna. Ini. Fa idza qulna masalan, jika kita katakan misalnya kataba, fa innahu la yadullu ala ma'nan ma, maka fi'il ini kataba dia tidak menunjukkan pada maknanya ya, illa bi hadhihi al-ahrufil salasati mujtami'atan, kecuali dengan 3 huruf ini yang terkumpul bersama-sama ya, kataba dia menunjukkan makna perbuatan apa, menulis. Nah, dia bisa menunjukkan makna itu ya harus dengan 3 huruf tadi yang terkumpul bersama-sama. Ya, wa nahnu la nastati'u an nahdhafa al-kafa awita'a awil ba'a, dan kita tidak bisa menghilangkan kaf atau ta ataupun ba. Ya, kalau dihilangkan kafnya menjadi taba, tidak bermakna. Dihilang taknya menjadi kaba, tidak bermakna. Dihilangkan ba-nya menjadi kata juga tidak mempunyai makna. Sehingga harus tiga-tiganya kata ba untuk memberikan makna. Ini. Sehingga dikatakan yang seperti ini adalah huruf-huruf yang asli. Tiga huruf yang asli. Ya. Amma adapun idza qulna jika kita katakan kataba. Ada alif susurah kaf ya. Kataba. Au iktataba. Au. Atau istaktaba. Ya. Tiga contoh ini ya. Kataba, iktataba, istaktaba. Fa innana nastati'u an nahdhafa al alifa min al fi'l awwali. Maka sungguh kita bisa menghilangkan alif dari fi'il yang pertama. Yang pertama apa tadi? Kataba ya. Kataba. Ini. Di sini kita bisa menghilangkan alifnya. Ya, alifnya dibuang. Ini bisa. Ya. Wal wa alif al wasli wa ta'i min fi'il tsani. Dan kita juga bisa menghilangkan alif wasal atau maksudnya hamzah wasal dan ta pada atau dari fi'il yang kedua. Fi'il yang kedua apa? Iktataba. Iktataba. Pada iktataba alif wasal atau hamzah wasal bisa dibuang dan juga ta, taknya ta yang pertama ya, itu juga bisa dibuang. Wa alif al wasli wasini wasina wataa. Dan kita juga bisa menghilangkan alif wasal atau hamzah wasal, sin dan ta min al fi'li salifi dari fi'il yang ketiga. Is tak taba. Alif wasal atau hamzah wasal dibuang, sin dibuang, dan ta dibuang. Ini bisa. Wa yabqa ma'a dzalika lil fi'li ma'nan. Dan bersamaan dengan itu, dengan pembuangan alif atau ta tadi, yang ini ya, yang sudah disebutkan tadi, itu dibuang, dihilangkan, maka fi'il itu tetap mempunyai makna. Ya, ketika dibuang kan semuanya menjadi apa? Kataba. Kataba tetap bermakna, tetap mempunyai makna. Ya, alif dihilangkan, hamzah wasal dan ta dihilangkan, hamzah wasal, sin dan ta di sini dihilangkan, maka fi'il itu tetap mempunyai makna. Ini. Fal hurufu kaf, ta, wa, ba. Maka huruf-huruf ini, yakni kaf, ta, dan ba, hiya al-hurufun asliyatu. Itu adalah huruf-huruf yang asli. Allati yatakawwanu minhal fi'lu kataba. Yang membentuk fi'il kataba. Ammal hurufun ukhra. Adapun huruf-huruf yang lain, kalif ataupun hamzah wasal atau ta atau sin tadi, huruf-huruf yang lain tadi, fatusamma hurufan zaidatan, dinamakan dengan huruf tambahan, huruf zaidah. Wa minal ma'lumi annaha la tuzadu i'tibatan. Dan sebagaimana diketahui bahwasanya penambahan huruf-huruf ini tadi dengan alif, dengan hamzah wasal dan ta, atau dengan hamzah, sin dan ta di sini, ini tidak ditambahkan secara serampangan, secara asal-asalan. Ya, jadi penambahan itu tidak asal-asalan, tidak serampangan. Bal tuzadu litu'addi wadha'ifa mu'ayyanatin. Wadha'ifa mu'ayyanatan. Tapi penambahan huruf-huruf ini tadi untuk memberikan fungsi atau posisi atau makna tertentu. Ya, saufa na'rudu laha ba'da qalilin, yang akan kami bentangkan, akan kami jelaskan makna-makna tadi, wadha'if tadi, ba'da qalilin, sebentar lagi. Jadi dari aslinya kataba, kemudian ditambahkan alif menjadi kataba, tambahkan hamzah dan ta menjadi ikkataba, tambahkan hamzah, sin dan ta menjadi istaktaba. Itu nanti mempunyai fungsi, mempunyai makna tertentu. dan itu akan dibahas nanti berikutnya insyaallah. Ya. Jadi tidak asal-asalan, wah ditambahkan ini saja biar kelihatan bagus, tidak seperti itu. Tapi ada maknanya, ada fungsinya, ada faedahnya. Wa hadhihi al-mas'alatu laysat khassatan bil lughati al-arabiyyati wahdaha. Dan permasalahan ini tidak khusus pada bahasa Arab saja. Bal hiya ma'rufatun fil lughati al-urubiyyati al-hayyati. Masalah. Tapi dia itu juga ma'ruf, diketahui ada dalam bahasa-bahasa Eropa yang hidup, yang berlangsung sekarang ini. Masalah sebagai contohnya. Wa hiya awdahu ma takunu fil lughati al-almaniyyati. Dan itu lebih tampak, lebih jelas apa yang ada dalam bahasa Jerman, Almania. Kalau ada yang berasal dari bahasa Jerman ya, mungkin bisa dibandingkan nanti. Haitsu na'rifu aslan au jadran au jabiran. Di mana kita mengetahui asal atau pokok atau jadran. Sama ya semakna. Asal aslan au jadran itu asal atau pokok atau dasar ya, muayyanan yang tertentu. Tuzadu alaihi ahrufun khassatun. Kemudian ditambahkan padanya huruf-huruf tertentu. Lituaddiya wadha'ifa muhaddadatan. Untuk memberikan fungsi, faedah atau makna yang tertentu. Ini. Walfi'lu alladhi yatakawwaru min ahrufihil asliyati. Dan fi'il yang tersusun dari huruf-hurufnya yang asli. Ya, fakat itu saja fi'il yang hanya tersusun dari huruf-hurufnya yang asli itu saja. Yusammihi as-sarfiyuna mujarradan. Dinamakan oleh para ahli sharaf sebagai mujarrad. Fi'il mujarrad. Yakni fi'il yang tersusun dari huruf-huruf yang aslinya saja. Ini disebut dengan mujarrad. Wa yu'arifunahu bi annahu kullu fi'lin hurufuhu asliyatun. Dan mereka mendefinisikannya, ya, memberikan pengertian mujarrad tersebut, bahwasanya fi'il mujarrad adalah fi'il atau setiap fi'il yang huruf-hurufnya itu asli. La tasqutu fi ahadi tasarifi, yang tidak hilang pada salah satu perubahan bentuknya. Illa li'illatin tasrifiyatin, kecuali dengan sebab illah ya, tasrifiyah yang terkait dengan perubahan bentuk. Jadi seperti dalam hal ini mungkin huruf illah tadi ya. Jadi dia bisa dihilangkan karena sebab-sebab tertentu. Tapi secara asal itu tetap huruf yang asli, tidak bisa hilang. Kalau itu hilang akan menjadi tidak bermakna. Ini. Jadi fi'il yang demikian disebut dengan mujarrad. Jadi huruf-hurufnya asli, tidak ada huruf tambahan. Amma fi'lul akharu, adapun fi'il yang lain, fayusammunahu mazidan, dinamakan oleh mereka, oleh para ahli sharaf sebagai mazid, fi'il mazid. Wa huwa kullu fi'lin zida 'ala hurufil asliyati harfun. Yakni setiap fi'il yang ditambahkan pada huruf-huruf aslinya satu huruf. Setiap fi'il yang ditambahkan satu huruf pada huruf-huruf yang aslinya. Yasqutu fi ba'dhi tasarifil fi'li li ghairi 'illatin tasrifiyatin. Yang itu bisa hilang pada sebagian perubahan bentuk fi'il yang bukan karena illah tasrifiyah, bukan karena sebab itu huruf illah. Au harfani, atau ditambahkan dua huruf. Au salah satu ahrufin, atau ditambahkan tiga huruf. Jadi atau au harfani ini mengatafkan tadi yang awal tadi ya. Kullu fi'lin zida ala hurufin asliyati harfun. Au harfani, au salah satu ahrufin. Jadi fi'il, setiap fi'il yang ditambahkan pada huruf-huruf aslinya itu ditambahkan satu huruf, atau ditambah dua huruf, atau ditambah tiga huruf. Jadi yang demikian disebut dengan fi'il mazid. Ini. Wal fi'lul mujarradu qismani. Fi'il mujarrad itu ada dua macam. Sulasiyun, yaitu sulasi. aslinya 3 huruf, kemudian ruba'iyun, ruba'i yang aslinya 4 huruf. Wal mazidu aydan qismani, yang mazid itu juga ada 2 macam. Mazidu thulatsiyyi, mazid dari 3 huruf, tambahan dari fi'il yang thulatsi yang 3 huruf. Kemudian yang kedua, mazidu ruba'i, mazid dari ruba'i, mazid dari yang 4 huruf. Jadi ini pengertian dari mujarrad dan mazid. Mujarrad itu ketika huruf-hurufnya itu asli semuanya, tidak ada huruf tambahan. Ya. Kemudian yang mazid itu ketika ada huruf tambahan dari huruf yang asli, kemudian ditambahkan 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf. Ya. Ini pembagian sih yang dari sisi huruf aslinya ataukah tambahan. Ya. Terbagi menjadi fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Dan masing-masingnya tadi, baik yang mujarrad maupun yang mazid, ada 2 macam, ya, thulatsi dan ruba'i. Dan masing-masingnya insyaallah akan dibahas berikutnya secara lebih rinci, ya, dengan pembahasan yang agak panjang ini. Nanti satu persatu kita bahas insyaallah. Ini dulu, ada yang ditanyakan? Iya. Jadi pembagian fi'il dari sisi huruf asli apakah huruf tambahan. Kalau yang kemarin pembagian fi'il dari sisi jenis hurufnya, huruf sahih atau huruf illah. Kalau sekarang dari sisi itu huruf asli atau huruf tambahan. Jadi pembagian dari sisi yang berbeda-beda. Maka nanti akan didapati jenis fi'il yang bermacam-macam. Ini dulu untuk pagi ini, untuk pembahasan berikutnya, insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ya, ada mujarrad thulatsi, kemudian ada mujarrad ruba'i, kemudian ada mazid thulatsi dan ada mazid ruba'i. Ada 4 macam ini ya. Insyaallah nanti kita bahas berikutnya. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.